Dengar pesanku, pesan perpisahan. Asalkan dirimu tetap bahagia, tiada mengapa kita berpisah. Asalkan dirimu tetap bahagia, ku terima senantiasa walau terasa. Asalkan dirimu tetap bahagia, ku terima senantiasa walau terasa jiwaku. Janganlah kau